bahagia juga air mata. Di dalam suka, di dalam duka, kita jalani semua bersama. Kau dan aku tetaplah satu, samakan irama waktunya berpadu. Kita raya sama lewati waktu. Bersamamu, kau dan aku satu. Bersama dalam sebuah legenda. Hi, I'm Shane Filan. Don't forget to subscribe Rising Star Indonesia YouTube channel here and click see more to watch another videos.